Dina siratul mustaqim siratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kal ladzina kharaju min diyarihim fataran wari'a an-nasi wa yasudduna an sabilillah. Wallahu bima ya'maluna muhit. Wa idh zayyana lahum asyaitanu a'malahum wa qala la ghalibal lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum. Falamma tara'atil fi'atani nakasu 'ala aqibaihi wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la taruna inni akhafu Allah. Wallahu syadidul 'iqab. Wala takunu lan ojo ono sira kabeh, ojo dadi sira kabeh. Kitab teng sahabat Anshar Muhajirin. Wala takunu lan ojo dadi sira kabeh. Ojo dadi ojo bermental kalladzina kaya wong akeh. Kharaju kang padha metu sapa alladzina min diarihim sangka omah-omahe alladzina utawa sangka basis-basis alladzina, sangka daerah-daerah alladzina. Liang nahu supaya menghalangi atau supaya membela sapa alladzina ghairahum irahum ayo begitu irahum ing kafilae alladzina in ayo ini sebenar buatan ini irahum ing kafilae kafilah dagangi alladzina walam yarji ulan ora podo gelem bali sapa alladzina ba'da najatiha sa'usi selamat tekir oleh ra gelem bali maksudnya nerusno perang batoron krono keangkuhan batoron krono kesombongan atau krono keangkuhan waria annasi lan krono pamer ning manusa waria annasi lan krono pamer ning manusa haitu qalu sekiranya ngucap sapa alladzina alladzina tu mriki isine Abu Jahal sehat Abu Jahal tak balani haitu qalu sekiranya ngucap sapa alladzina la narji'u hatta nasrobal kumur la narji'u rabali kita hatta nasrobal sehingga ngumbi kita al-kumuro yang biro-biro arah wanan harolan nyembelih kita motong kita al-jaziro yang hewan kurban watu drobulan den pentasno dipukul maksudnya den pentasno alena yang atasi kita po al-kiano po penyanyi penyanyi wedok maksudnya penyanyi perempuan penari watu drobulan den pentasno alena yang atasi kita po al-kiano penari bibat green ana ing badhe. Fayata sama umum kok dadi swan. Fayata sama umum kok dadi krungu. Bidzalika kelan mengkono-mengkono kabeh. Pesta wau ya, pesta-pesta minum dan penari perempuan. Sapa anaku sapa manusa. Wa yasudduna lan ngalang-alangi sapa alladzina. Annata ing manusa. Ngalang-alangi an sabilillah saking agamane Allah, saking dalane Allah, maksudnya agamane Allah. Wallahu ta'ala bima lan perkara yang malu nakang lakoni sapa ngake. Bilya iwata iku muhitun kuwi tas sing liputi. Maksudnya tas sing iso ngatur sing kuasa ilman apane pengetahuane, pirsane. Fa jazi mongko mal sapa apa di ing alladzina fi iklan ma ya malu. Wa Qur'an ini ngga sira Muhammad iz zayyana lahum syaitan. Iz zayyana nalikane maes-maesi lagu maring alladzina. Sapa asyaitanu setan. Maksudnya memoles nih ceritanya, memoles sangkut barang sing batil sawangane bener ini zina. Iblis itu sangkut iblis. Akmal lagu, yang piro-piro perilakunya atau ngamali alladzina. Bian saja agum, macamnya tasjil. Bian saja agum. Gambare arah yang to ngekei rasa kendel, memotivasi kendel. Sopo iblis, hum yang alladzina, alladzina yang dia kafir, yang kufar teman-teman. Bian saja agum. Gambarnya orang itu ngendel, no, sopo. Memberi motivasi kendel. Sopo iblis yang kufar ala liko il muslimin yang ngatasi mafak wong Islam, merangi wong Islam. Lama kofus mangsane kuatir sopo ikilah kufar al khuruja yang mendumin ada yang sangi musuh-musuh kufar wane bani bakrin bani bakar. Wako lalang ngucap sopo setan lagu maring kufar. La ghalibalakumul yauma minanna. Lagu liba orang no kang ngalah no iku mujud lagu ngedui siro kabe. Lagu liba orang bakal no sing ngalah no iku mujud lagu ngedui siro kabe. Al yoma ing dalam iki dino. Minan nasi sanging manusia. Wa ini lantas temen yang ingin ujar, ini ku mitra atau mitra terusan ini. Tonggo lakum betul siro kape. Mingkina nata saking kabilah kinana. Wa kanalan ono sopo iblis, iku ata teko sopo iblis yum ing wong kufar. Fi surati Suraqah bin Malik ing dalam bentuke atau bayangane gambari Suraqah bin Malik. Ini saya ditilkan nakhiyah ketua sukune mengkono-mengkono kelompok kinana. Falam mataro'at mongkos mangsani berhadap-hadapan, saling melihat maksudnya. Iltakot, tegese saling berhadap-hadapan sopa alfi'atani, sopa dua kelompok. Al-Muslimatu, tegese kelompok Islam, wal kafirotulan kelompok kafir. Waro'ala ngerti sopa setan, sopa iblis, al-malaikata ing malaikat. Bahkan alam ono po yadu tangani iblis itu siyatil Harits bin Hisyam yang dalam tangani Harits bin Hisyam termasuk musuh besar kancing Nabi. Naka tomong ko ales atau tomong ko mundur sopa iblis. Ya itu namanya ini ales atau mundur. Ero saat kese mundur sopa iblis ala kibayi yang atas tungkak lorong iblis. Maksudnya balik kanan ke mundur total. Hariban halil melayu. Hariban halil lari. Waka alam ngucap sopa iblis. Ini bari umingkum. Ini saat menurut ingsun dari unwong yang terbebas minggum saya ingin siro kata. Wakala lan ucap sopa iblis, lama kalu semangsani ucap sopa kufar lagu maring iblis. Atuh diluna ala hadil hal, ono to nginak no siro, menghina siro na ingkito ala hadil hal yang atas ikhlas keadaan. Iblis ucap, ini bari umingkum. Ini saat menurut ingsun dari unwong yang terbebas minggum saya ingin siro kata. Min siwarikum sangking kemisraani siro kata atau tetanggan siro kata. Ini saat meningsun aroi kuningali ingsun maing perkara latarona kang ora ningali sira kabeh minal malaikat isa ing malaikat. Ini saat meningsun akhofu kuatir ingsun utawa di ingsun Allah ing Allah. Ayuh likani ing yen tong rusak sapa Allah ni ing ingsun. Wallahu te Allah bisa ditulikop iku banget siksane. Wallahu te Allah bisa ditulikop iku banget siksane. Idyakul munafiquna walladzina fi qulubihim nalikane ngucap sapa almunafiquna piro-piro munafik walladzina lan wong akeh fi qulubihim kanu tetep ing dalam atine alladzina maradun tilloro loro ati penyakit ati duk forti qatin tegese kelemane itiko oleh komentar wong munafik ghorra haulai qulubihim ghorra menipu haulai mengkono-kono Islam ayi muslimina tegese ing piro-piro wong Islam apa dinuhum apa agamane muslimin. Mereka ikhoroju krono metu sopo muslimin ma'afillatihim sertane sidi'e muslimin. Yukotiluna merangi sopo muslimin aljam al-kafir yang kelompok sing akeh. Tawah human krono salah faham. Maksudnya krono muknyongko, krono berkhayal gitu roh bahasa Indonesia. Anna gumeng saat temennya muslimin yung soruna dan tulungi sopo muslimin. Bisa babihi lawan sebab ikilah kita, sebab din. Sekolah dawu sopo Allah ta'ala fi jawabim yang dalam jawabi napa munafikin jawabe Allah wa may yatawakkal 'ala Allah wa man disabani wong ya tawakkal pasrah sapa man 'ala Allah ing atase Allah ayatik sanga kata wa sako yasiku ayatik tegese percaya sapa wong bihi kelan Allah yaglib mongko bakal ngekeki kemenangan sapa Allah utawa yaglib mongko bakal menang sapa man sami fa inna Allah mongko satenno wa azizin tasing agung. Ayo wali pun dikesengkang lindih ala amrihi ngatasi keputusannya Allah. Hakimun terdasing bijak, dasing bijak penuh hikmah, maksudnya visun ini yang dalam ciptaannya Allah. Menurut terang nulisnya ini keterangan sambil kalian ini masalah perang Badar. Masalah perang apa? Badar. Jadi perang Badar itu satu perang. Sing dadi pokok jadi asal usul Islam jaya ya, dan didengkot orang kafir banyak yang meninggal termasuk sinten Abu Jahal. Sedere ini kalau terangno lebih lanjut ini terkait kalian keterangan ini jadi intinya ini ku kafilah dagangnya Abi Sufyan. Abi Sufyan zaman itu jabat presiden Mekah. Jadi secara struktural kenegaraan, ini Abu Sufyan itu presiden Mekah. Tokoh besarnya termasuk Abu Jahal. Abu Jahal itu nama lakopan. Sebetulnya nama dia itu Abdul Hakam. Orang yang dianggap paling bijak. ning rumakno terus presidene sinten Adi Sofyan dedeng kote pembesare termasuk Abdul Hakam. Mulane teng hadis-hadis ning periode Magiyah Nabi nak ning Bali ya Abdul Hakam untuk gelar Abi Jahal sinten Abdul Hakam. Orang yang penuh dengan kebijakan. Wong Islam berhubung dene dipanggil diceluk napa Abu Jahal. Abu Jahal punya kepentingan melindungi kafilah dagangnya karena akan melintasi daerahnya Muhammad Medina. Harusnya ketika kafilah itu terbukti selamat karena bisa melintasi Madinah selamat, kudune Abu Jahal bali mendi. Nggih, wangsul teng ngendi? Mekah. Tapi Abu Jahal gak ada perhitungan, pasukan sudah dikerahkan, mulai menang rugi. Wis kadung dekat musuh, artinya dekat Muhammad, menisan bantai sinten Muhammad. Di akhirnya Abu Jahal gak mulai. Aku nak mulai menisan pesta. Wong Arab bisa ya sami kalian wong gendo-gendo negara liyane ngger pesta gambarane yo nyabu ambek penari perempuan. Jadi maksudnya aku gelem mulai atau omah iso nyabu, iso minum-minuman alkohol, lan iso nyewa penari perempuan. Lah pesta itu karena seneng iso bantai dinten Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad tok wahyu kon menghadapi dinten Abu Jahal. Karena Nabi Jahal adalah negara yang kuat, mewakili negara yang kuat dengan segala nopo perangkat perang yang siap. Nabi Muhammad ngadepi ala kadare dengan para sahabat. Buat walhasil akhirnya dua kelompok ini berdekatan. Dan ini yang kaitannya kula jenengan sebagai mukmin. Walhasil ini ada kelompok kecil orang Islam berhadapan dengan kelompok besar rupanya dengan Nabi Jahal. Yes. Dan ini yang iman kita diuji ya, kula jenengan yang hidup di era modern. Sakjane cara teori niku dari awal sudah ada kamuflase. Niki sing paling angel diterangno teng era sak niki. Kamuflase itu di mana nabi dan para sahabat iku ndelok jumlah wong kafir sing sak munadi ketok sithik. Ben nabi wani, wong kafir ketok wong Islam utawa ahli sithik ben dito wae. Lah di balik semua kamuflase itu iku nak cara teori Islam karena ada unsur ik, unsur barang gaib yaitu di pihak orang Islam ada malaikat. Di malaikat tenan maksudnya. Di pihak wong kafir wonten setan. Setan ngujuk-ngujuk iya Abu Jahal CS muni la ghaliba lakumul yauma minan nas wa inni jaru. Wis sida perang kowe ora bakal kalah. Karena setan adalah makhluk di luar kewajaran manusia, di luar alam manusia. Maka setan nak omong-omongan mek manusa kudu mendo napa manusa. Mendo manusa iki iso mandi nak lewat mitra. Sebentaran roh sejarah nggih. Tiang Arab kados tiang sakniki sama dengan negara sekarang. Misalnya kayak Inggris sekutu Amerika. Terus negara ini sekutu Uni Soviet. Jadi kalau bahasa Arab sekutu sini khulafa atau khalif. Nah, termasuk sekutu nabi yang Mekah niku khulafa nggih khulafa Bani Kinana bermitraan kalian budi Bani Kinana. Setan ngerti nak mitrane wong Mekah Bani Kinana mulane mendo sebagai suraka. Suraka ku sayyidu tilkan nahiyah. Niku rumakno tenan ben sampean gak bulat maca sejarah. Dadi setan mendo ketua suku Bani Kinana di mana Bani Kinana mitrane wong wes aku itu perang ya, mesti kita di belakang kamu. Walhasil akhirnya itu perang. Pas itu perang setan karena dia manjen dari unsur alam gaib ngerti malaikat. Nah, setan itu manjen makhluk pangeran sing dari PR mulai Nabi Adam sampai kiamat. Dia mulai tenang gono, nara malaikat putih ini di sore waktu. Mulai tenang gono, nabi malaikat tuh. Waktu dia lari, pas dia lari pasukan wong kafir sing PD sebab didukung Surakoh mau sing setan niku kan nida jadi sinter Surakoh yang kurang ajar pas cangklete perang malah lari dari ini ini aroma latarona aku roh dari ini aroma latarona ini apa Kowe ora apa? Aku ora malaikat-malaikat ya gak ero. Aku yo wedi pengiran tenan. Ini apa ora apa? Ini sesakhire dadi filsafat iku lho. Mulane cara Islam-Islam sing nakal-nakal iku sing biasane ning kampus-kampus iku. Seneng mbek setan. Setan itu makhluk Tuhan paling takwa. Ya, mergo ora setan itu sing tauhide paling murni, mergo ora tau sirik. Malaikat kan sujud ning Adam gelem sirik. Setan ra gelem blas, berarti tauhide murni. Kuwi yo aliran itu nek kamu gak ada, nunggu-nunggu iki kan. Panjang tentang Quran itu banyak cerita di mana setan itu tidak ada pengeran rakaruan. Kama siwi syaiton isko lali insan ikfur falam maka farok kola ini dari umika ini apa buah robbal. Di setan itu berkali-kali membuat pernyataan, pengakuan nah ini apa buah robbal. Wah, aku mau ditenang ke pengeran. Lah kena apa setan kok wedi tenan mbek pangeran mergo dekne iku satu-satune makhluk sing roh tenan kedijayane Allah. Wong dekne tau ning swarga, roh malaikat, roh neraka, roh tenan dene detail kekuasaane Allah. Sebab iku wedine yo. Jadi setan iki pancen ape tenan. Tapi sampean roh tenan tak aliran sing setan. Setan iku ape tenan. Oleh takwa pangeran yo tenan, oleh wedi yo nopo. Cuma ndek ning penyakit sitok sing disebut takabur sombong. Nah takwane tenanan tapi sombong. Dadi ndek iki iso bedakno takwa ambek sombong. Disombonge jalan terus takwane lho. Lho itu mungkin ya koyo sampean-sampean lah mungkin. Misalnya ngeten, sampean istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Di balik kita merunduk merasa dosa, ya, mengiba sama Allah merasa dosa. Di balik itu kadang ada keangkuhan. Aku buatan pantas, Gusti, kalau aku pun rokok itu. Itu keangkuhan. Paham gitu. Jadi apa sampai gak mampu setan? Sawangan istighfar, tapi punya keangkuhan. Karena kita kayak gak pantas menjadi penghuni apa? Jadi istighfar sopan santun, kok sombong, kepinginnya apa? Menebus warga. Jadi ya bisa mungkin, bang. Satu orang punya perasaan tawadhu sekaligus sombong. Termasuk kayak setan. Lan aku istighfar model ngoten disebut istighfar yang tidak ikhlas, istighfar yang bisa dirasuki setan. Mulane setan pantangan merasuki orang sing ikhlas. Ikhlas artinya istighfar ora krana swarga, ora krana apa-apa, pancen kon istighfar ngoten dadi ora rumah. Walah, lho iki tenang ya. Walhasil akhirnya setan tuh dadi makhluk paling takwa ning Allah, paling wedi ning Allah. Sebab niku kathah cerita teng kitab-kitab. Setan itu sebetulnya jadi hamba Allah paling nyesal. Setiap kali ana manusa bar nakal, terus tobat, setan mesti nangis. Cek bejane manusa. Mergo bar nakal cek iso tobat. Aku iso nakal ra iso tobat. Nangis. Mergo dene iri ana manusa bar selingkuh sok ben iso mlebu swarga iku iri. Jadi setan ora iso hidup di dunia hura-hura mati masuk surga. Manusia aja itu, kadang ngawakal gendo, delalah khusnul. Paham ya? Ya, sing gendo tuh, kalau cuma diambil. Akhirnya tentang kitab-kitab banyak cerita. Mulai Nabi Adam, nate dirayu supaya memohonkan setan diterima tobat ning apa. Sampai Nabi Idris, Nabi Nuh. Terakhir sing wani ngajokno permohonan setan Nabi Musa. Ya Musa, kowe roh, nah aku iki wong paling mesti apa. Tapi tobat wis gak ditompo. Aku ora kleh nek pengiran. Mergo kecelok kali wa Sofi. Kowe iku nabi sing paling dekat dengan Allah sing iso komunikasi mbek. Jare aku jalukno prosedur tobat kuwi. Jare aku pengen tobat tenan to kene. Kok aku iri mbek menungso iso nakal iso napa? Tobat. Yo, jare Nabi Musa iki. Kira Nabi Musa matur ning Allah, ya Allah, setan itu bener-bener sudah niat tobat. Buktinya kepinginan itu diajukan oleh Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, dan angkatan pulau. Mbok jenengan turuti. Karena saking senenge Allah ning Nabi Musa, jadi Allah, iya. Tapi ono syarat. Napa? Dene sujud ning kuburane Nabi Adam. Nabi Musa seneng berkoncore teman koalisi ini saya. Lah saya kan dicek musuhan lagi gelem komunikasi dengan teman apa koalisi itu. Oh wes gelem apa? Gaya teman koalisi ini dek dek wes tobat ya wes ditong, ditong. Seneng Nabi Musa. Kondes setan, beta. Yo ditong bos, setan yo seneng. Tapi orang sakit. Sarat ya, kue kan sujud nih kuburannya. Wah, setan gue mau alah sarat, gue waktu rano opo. Zaman urip gue aku rada duga, gue merasa mati. Umat dari aku, umat gue mau apa nggak setan? Ya Musa, aat juduhu maitan, wakot la aat juduhu hanya. Iku waktu rano opo sarat, zaman urip gue aku rada duga tuh. Duh, pemenang saya ini ada, mesma. Karena Musa kecewa, oh dasar setan. Saya buka terima. Aat juduhu maitan, wakot lah aat juduhu hai. Mau soal kon sujud ning dikne saiki mate, wong zaman urip ya ora gel. Mulane penyakit setan tak kabur. Dan iki sing sampean eling-eling. Sebab itu wali-wali yang makomnya dhuwur iku umpama roh langit, roh aras, roh swarga neraka. Itu mereka yakin tidak menjadi jaminan dekat kepada Allah. Go setan yo roh swarga, malah mantan penghuni. Setan joroh neropo, wangku habitate. Paham ya? Setan bisa terbang ke sana kemari. Umayyad ini dibebasno berkeliah. Sebab itu para wali, para ulama luwih seneng sifat sitok iku tawadhu. Tawadhu ning Allah. Bukan muka safa, tapi napa? Tawadhu. Jadi wong wis keblinger do wiridan ben usaha sapa rodi. Waduh dengan rojin, gue kepengen mirip noraine, gue pilih rojin. Tapi bukan benar ya. Lo ini kita nanti, lo cerita lo tenang. Saya bertanggung jawab secara ilmiah. Itu tidak boleh. Karena yang bisa, ya, yang bisa mendekatkan diri kepada Allah utama itu. Nah, ketika tawadu, ini orang juga salah paham lagi. Ngiranya orang, jadi tawadu sopan santun. Ambil Allah sopan, Gusti kalau ngamalake lah, ya mesti jenengan tampi. Kalau sholat bolak balik, ya mesti jenengan tampi. Itu dikira tawadhu. Itu sombong. Sing tawadhu tenang, Gusti kalau wis jenengan paringi sholat, ya kalau yakin jenengan tompo. Kalau boten terbersih pikiran kalau nak jenengan terus repot, kalau ya polisi buat, Gusti kalau yakin kalau pangeran jenengan itu sah. Itu sing jenengi tawadhu. Ainul yakin, bi rahmaniyatullah. Sangat hakul yakin sampai huruf roh nuwa itu yang jenis tak ya saya sangat tak berdiri kue dolan yang wong suge sopan santun kue sopan santun itu mesti dikei juga sopan lor tidak sopan karena ada unsur suudu yang sopan adalah aku tak dolan wong suge itu aku terkenal lo aku mesti dikei juga sopan sopan sing pede apa sing mama sing pede. Ini yang kita tahu. Kalau balen ini, sampean dolan wong sing terkenal lomo, wong sugih terkenal lomo. Sopan di sing yakin digawe. Ampe sing mamang digawe ta ora. Sopan sing mantep digawe. Padahal pangeran ngendikane ana indal doni ati. Lho kok sampean diloro iki mbek iki jenengan kok puwet. Wong pede, mati tu sodi mampu suwarko. Nah, kok sakit pedih? Aku tak tahu terbersih di pikiran terus Allah aku repot terus mengandungin aku. Enggak gue Islam, kok itu harus diniati. Allah enggak gue aku Islam, harus diniati di mata ini. Melebu suaraku. Kita harus yakin, harus ayo yakin. Kalau sampai misalnya ingat begini, tapi kalau kan dosanya agak. Dosa agak itu urusan dosa. Asal dosa enggak sirik. Kamu perlu yakin bahwa hak nyepurane Allah itu melebihi dosa kita. Mulanya dari Sayyidul Burda walian innal kabairu fil ghufrani kallamam. La'alla rahmata rabbi hina yaksimuha ta'ti ala hasabil isyan. Niki lengi-lengi. Wonten kok ide ulama sufi, la'alla rahmata rabbi hina yaksimuha malah ta'ti ala hasabil isyan. Justru rahmatnya Allah ketok jembar ketok luas. Karena ketika hamba ini maksiat, Allah itu rahmat. Allah tetep napa? Lana Allah ora Rahman mestine hamba sing ditampa iku hamba sing taat saja. Ini penting, karena sampai sekali tidak berkeyakinan kayak begini, sampai dekat dengan setan. Itu penuh curiga sampai Allah, penuh sakwa sangka sampai dan itu bahaya sekali. Dan itu setan, cara setan masuk di wong soleh. Ya, cara setan masuk di wong soleh itu, dia diingatkan kesalahannya, kemudian diingatkan terus, sampai pada titik putus asa. Sari wangi baga puluhan tahun di rumusin ke suarga. Sari wangi nyai bekar-bekar di rumusin ke suarga. Sari wangi ngene-ngene. Itu setan berarti. Karena dia menciptakan satu kegundahan dalam agama. Lung kue kue amalan solehan kok gundah. Pangeran ngongkon kita ngamal soleh. Baru kue ngamal soleh gundah. Itu mesti akal-akalnya setan. Mesti ini saat kita ngamal soleh ya syukur. Orang kok gundah. Sari kasus kula bersolat ya syukur. Aku mantap sholatku di tempat pengiran. Nah, cakar, lanjutan mantap Gus Negus Warga. Aku mantap sholatku di tempat pengiran. Mungkin saya tak sujudi pengiran, saya tak jeli pengiran. Lalu aku mantap Gus Warga. Gus Warga itu orang penting. Tapi gak mungkin aku salah. Mau aku sujud ke pengiran kok salah. Mau pengiran banyak mantap di sujudi. Mau aku mau cetak bet kok salah. Sekarang kalah-kalah setan, tinggal lama mau mau cetak bet. Lalu saya ini lo kan dari, mau Jibril, Israel, kumpul, ngadani hak. Gue lu merbu nerokok. Aku tetap mau cetak sebe, karena gak akan salah orang yang mau cetak sebe. Ya orang gak salah, orang yang sujud yang pengen. Justru suarga rokok itu gak penting, yang penting sujudnya mesti bener, sebe aku mesti bener. Mau aneh Kanjeng Nabi, aku lo gak balik matur, ngaji itu mesti bener. Nabi itu menyuruh orang istighfar, tapi gak sesering Nabi menyuruh orang bertak sebe. Mau nangan dulu, saya bertanggung jawab. Nabi itu paling sering menyuruh orang supaya baca tasbih. Karena tidak akan salah. Tidak akan salah. Sebab itu baca tasbih itu yang diulang-ulang di Quran, di hadis. Sampai di istilah nona begini, cuma ibtidah, wa subhanallah bukrotaw wa'asyil. Allah selalu suci, bukrotaw wa'asyil. Ada waktu itu di sore. Ning surat Fatah malah luwih jelas inna arsalnaka syahida wa mubasyirun wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'ashiruhu wa tuwaqqiruhu terus ada sebut ing wa tusabbihuhu bukratan ora ono wa tastaghfiruhu kan karena istighfar itu punya tingkat keriskan istighfar cukup dino 100 itu sudah bagus berarti nak istighfar standar 100 ya tak sebaik saya gue berarti maka harus lebih banyak paham. Satu itu kan cepat, astagfirullah satu kan apa? Kenapa tasbih itu lebih penting? Karena tasbih itu satu-satunya wiridan sing setan ra iso nggodho. Paham nggih kula baleni? Tasbih itu wiridan sing setan ra iso nggodho. Misale kula wiridan ngeten. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar. Setan godhane piye? Wong kula ra muni, aku maca tasbih, aku muni subhanallah, maha suci Allah, maha suci. Setan oleh nggodho piye? Lan aku asal suruh di itu dikutuk. Kesti pulau di sepuluh dengan sepuluh. Nah di sepuluh itu suarga. Suarga itu ngelani widadari. Mesti selingkuh. Jadi kelihatan sekali bahwa istighfar itu masih khasgul. Sebab itu Rabiah Adawiyah itu ngendikan. Wastighfaru nayakta jilal istighfar. Ini ngaji ilmu kelas tinggi. Rabiah Adawiyah itu kata-kata sing terkenal, sing dikenang para sufi, malah dia wastighfaruna yahtaju ila istighfar. Istighfar kita itu tidak butuh istighfar. Mereka ada istighfar, perlu nafsu. Ya mungkin, sampai ini ada suara Allah itu ingin apa? Nanti sepura. Nanti sepura apa yang itu? Ini suara apa yang apa? Ini kan dari, mereka ini juga serama bujala. Kepengen enak misalnya nyebut wong itu tahu nggak itu orang kepengen enak mereka trauma ibunya loro kafe. Sebab itu Robi Adawiyah orang tahu ngendikan watas di hunayah tadi ini tidak ada, tidak ada dalam ilmu tasawuf watas di hunayah tadi ilal tidak. Karena tasbih pasti benar, tapi nak wasifar hunayah tadi ilal istighfar. Jadi istighfar itu masih butuh, tapi kalau tasbih tidak. Mesti bener, umpama setan belum ada tasbih mesti bener, Lho salahnya di mana, misal? Mulane setan ditegir pengiran iso model pasti, mergo ditegir iso bener. Salahnya di mana? Di mana? Lha iki kula warai, sampai Nabi ngendikan wa subhanallah walhamdulillah tamla unisa. Kama tamla anima bina sampai balah. Orang-orang yang boleh hadis wal istighfar yang la'ul misal subhanallah yang la'ul misal kalimatan khafifatan ilal lisan sakitatani alal misal habibatani ilal rahman mesti subhanallah walhamdulillah betul ada istighfar jadi ini ada syariat kiai kok seneng istighfar ini itu orang pula rapat kalau seneng tapi darah ini salah istighfar pasti salah no. Malah dia mau ngakak. Tapi nak orang kiai atau siapa saja yang lebih menitik beratkan istighfar yang orang tasbih, tak akan ngaji menaik. Ini mesti tetap keliru. Jadi kita tenang. Karena untungnya tasbih adalah kita tidak berpikir apa-apa. Hanya berpikir tentang keagungan Allah. Sebab itu Kanjeng Nabi tidak muji tasbih, tidak ngamek. Entah, soalnya tidak ngamek. Corong Jawa tidak ngamek, ragulah. Wah, aku di tasbih nabi tak nama. Coba tangan juga istighfar dimulai nabi subhanallah walhamdulillah. Sampai alhamdulillah ya ini wajib. Semuanya itu bentuknya tasbih. Quran yang penuh dengan tasbih. Subhanallah kina tumsuna wa kina tusbihun walahu hamdu fis samawati wal ardi wa asya wa kina tus. Malah nak juz 6 likur ngantar juz 8 likur mulai setelah surat Waqiah, mulai surat Hadid. Iku mun sabta halillah lima fisa mawati wa lardi. Mungkin surat khasar ya sabta halillah lima fisa mawati wa ma. Mungkin dengan surat Jum'ah ya sabta halillah lima fisa mawati wa ma. Perlu masker. Lalu kula cerita pribadi. Kula ini kan kiai urip ning zaman modern. Ya rawan selingkuh, rawan haram, rawan korupsi, rawan ra bener. Rawan bersekutu, bersekongkol, dan berkoalisi. Jadi kula ini ya tahu diri. Iman kula mau sepi, sepi. Jadi anakku lho, aku lho kondok busuk kulo. Eh, sebenarnya anakku kok tidak jenis ada tasbihah, kabel. Pokoknya ada unsur tasbihah. Nah maksudnya itu ya, Gus. Jadi anakku itu tasbih kan tidak salah. Jadi sebenarnya anakku itu benar, tidak salah. Pokoknya malaikat rapat itu nyekso. Berkutu ini kan tasbihah. Tasbihah artinya mau ada tasbih. Nah malaikat itu salah lama. Mau ada tasbih itu salah. Saking pede saya. Karena memang gitu. Setan paling raiso ludo mojo tasbih. Karena dia berhubungan, bertautan, bersinggungan di kesuciannya Allah. Mulanya ketika dikaji Nabi, aku ratau roh setan cuwilik nganti koyok nyamuk, koyok marki wong sing mojo tasbih. Setan ono adzan melayu. Nganti ngentut. Padahal kalimatnya adzan rawa istighfar. Kabeh berbentuk tasbih, kabeh. Ini tenang, ngaji tenang. Kalau betul nanti istighfar, kalau betul nanti istighfar mesti berhenti suaraku. Enggak berhenti suaraku, berhenti ngelawan ini apa? Bisa deh. Gak merasa merapet, jujur deh. Tapi nak mau baca tasbih, aku pengen apa deh. Perasaan yang mau baca tasbih, mesti aku pengen jujur pengen apa. Mesti rata lintas kok. Buat lagi tes kok. Padahal latihan ikhlas adalah satu ngamal tidak terlintas kok. Karena kalau saya sama Allah, saya minta sebuah. Tidak apa-apa kan? Ya, mau nyusah sama Allah. Jadi saya tidak bisa istighfar. Nang sepura, nang lebu, selalu. Tapi kita tetap istighfar. Mau tidak apa-apa istighfar sama Allah, terus diri. Tidak apa-apa istighfar. Maksudnya ya, istighfar ya. Tidak sendirian elek. Tapi kalau mikir perbandingan. Karena kelebihannya subhanallah, kelebihan tak sedih. Itu orang terbiasa dengan alam yang suci. Kemudian setan ini kan alam yang enggak suci. Jual sekali setan. Mulai kita diwajari, mulai sholat ya Allahu Akbar wa Subhanallah. Engkau ketika terawih, ketika witir, subuh, kudusur, robbuna, wabul malaikat. Hampir semua kalimat yang diajarkan Nabi itu semuanya bentuk tasbih kalau enggak takbir. Istighfar itu jarang. Nah, kaki-kakian hadis awis tentang tasbih istighfar. Wah, terus 1:1000. Mungkin lebih, Mas. Mungkin 0,1% banding ribuan. Ini penting kalau aturakan, mergo setan. Iku paling gampang godo mbek wong sing duwe kepentingan. Nah, termasuk ibadah sing rawan kepentingan niku napa istighfar. Niki tenang kula ngaji niki tenang. Sebab itu teng hikam teng istighfar sing diceritakno dawuh Rabi'ah Adawiyah wastighfaruna ya tanpa napa istighfar. Istighfar kita itu butuh istighfar. Di istighfar niku sing kok ora bolak balik. Iku perlu diistighfari meneh. Terus Jawa Rabi'ah Adawiyah, tokoh populer perempuan di dunia apa? Tapi tidak ada Jawa, mau takbir butuh istighfar, mau takbir butuh. Karena mesti bener deh. Sebab itu Nabi nak ngendikan Subhanallah tak ngamen. Wa Subhanallah walhamdulillah tamla'ul mizan. Gitu, kuatah lah Jawa Adawiyah. Bahkan sampai nak mau tentang tafsir-tafsir wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbi. Sampai juga tentang tafsir-tafsir wal baqiyatu sholihat ay subhanallah walhamdulillah. Niki penting kula aturaken, mergi setan ku nggodho wong apik ora dikon selingkuh kejara biasane ra gelem. Paham nggih? Nggodho wong saleh kon selingkuh kan ra gelem mergo kejara. Tapi digodho lewat hadbin nafsi. Lah hadbin nafsi itu dimulai dari hal-hal yang kaya itu. Mulane wonten cerita teng kitab. Ini karena ini tidak ada sanate, ada kitabnya tapi tidak ada sanate. Tapi cerita, hanya di kitab ada tapi tidak ada sanate. Dan kitab-kitab salah itu diterangkan ada cerita dari Barsis. Ini Barsis itu terkenal di murid Rida Ewu, yang berkabar sangat disolah. Sewetan tak bolo wajian ini ditugas orang tahu sukses. Mereka tukang wiridan, soleh. Akhirnya Iblis sebagai kepala setan turun tangan. Wah, nak ketua yang musuh ketua apa hasil Iblis turun tangan. Iblis pinter, dia mendel santriannya. Soal dia ini, Pak Yai belum ada mondok, dia tuh mondok. Nah, dia ini misalnya dia mulai lu korom jam, dia ini patang jam. Dia ini nyanyi patang jam, dia ini 6 jam. Oh, dia ini rata menang. Kecuali dia ini foto selain kemis, ini kosong betina. Wontek, wae dhewe wis basa katon menak. Wontone palake ibadah kala. Ora temen. Suwe iki ana tak. Gak ngono to, umume wong mondok kene iki ibadah kala. Nah, aku kowe ora tau. Resepe opo? Mulai setan mau wah, jenengan nonton-nonton wae, Mbah. Ora jeng tenan resepe. Nyaten. Kula tuh nak mun sholat. Mun sewu rakaat, jane nggih kesel. Tapi nak eling bisa kula kepengin sholat terus kesel ilang. Eling bisa kula kesel ilang. Oh, jadi mana sih ngerasa saya kue nak ibadah lebih kuat timbang aku, enggak bang? Nah terus apa lagi? Kita nanti masih apa? Lalu dia cerita gue bohongan gue rasa dia orang ini, tapi gue tamsih, gue perban. Lah masih apa pun? Selingkuh, aja sing kejorokan, selingkuh wae kejorokan. Biar dikono wae selingkuh. Zino. Mateni wong. Apa gedeng bisa mateni napa? Gedeng. Ampun, setan pinter. Ngeplay. Sik ana wae ngeplay, nyabu wae, ngoplo wae. Dengan. Tapak ya, tapak nek keselakatan ya wae ngoplo. Jadi orang Zino, orang mateni wong tapi nopo ngeplay. Lah boleh dice, lah jenenge toko minuman, mesti sing jaga beda. Boleh dice yang bermaksiat ya, tu parah bukan nopo. Ya kok wae kok cerita bujal nggih ngoten. Dekne kok pengen menang nang iso pesta mbek penak. Benar. Akhire nyabu. Bareng nyabu ora sadar akhire mergo sing jaga. Perkosa sing wedok berarti bernyabu dadi Zino. Akhirnya sing lanang kok bojone cah wedok mau teko ngalang-alangi dipateni. Jadi akhirnya dosa sing sementara dihindari ketekan ka bar nyabu zina terus mate. Sebab itu ulama-ulama teng fikih teng budi-budi ngendikan, ora usah gawe kelas men dosa. Misalnya kelas men dosa mateni nomor loro zina, nomor telu korupsi ora usah gawe kelas men ngono. Dosa sita narik dosa liya. Misalnya jadi duit korupsi 500 juta orang kakan tingkah di saya rondali pinggiran mbak anggap peti mbak dihutang di ini uang dihutang orang-orang duit nafsu mbok bodine api kaya apa kowe ra ngaran duwe nak. Mergo nggih utang. Lah saiki wali kan gede 500 juta pikiran beda kok regane iki ra utus. Lungge. Uang itu nafsu be orang itu karena latar belakang pikirannya. Faham? Jadi kita harus tahu nih. Wah, nanti nojo tapi korupsi, jomur kau dosa sito, dia dari dosa. Ya, jadi lah usah penerangan. Akhirnya walhasil, kiai berdosa gagal jadi kiai. Mergo godane setan. Lah setan nak gudo roto-roto ning gone wong saleh liwat ibadah. Lah niki ruang. Mulane dikali Nabi, setan wis putus asa disembah secara fisik. Dene ape gudo manusa liwat hawa nafsu. Lah iki dikali ulama-ulama, hawa nafsu nak wong nakal yo dino mateni wong nyolong, tapi nak ning gone wong saleh hawa nafsu termasuk saat ibadah dene duwe nafsu dikompensasi, no ambek mate. Itu paling bahaya, karena salahannya sampai orang ibadah kalau dikompensasi, itu sampai apa? Mati mungkin, misalnya kayak ngeten ini, contoh paling gampang makanya kalau jadi kiai pun, gue ngobrol pengiran Gusti Mugo-Mugo pulau itu untuk merimpan nanti mati itu lu nyelamat no ikhlas pulau, ketimbang kusuk, akhirnya gerutu itu pun pulau niati, teman rasa aneh, tapi nak pulau ngoten misalnya ngeten ini, contoh paling gampang pulau misalnya jadi kiai mulang jenengan 10 tahun nganti ngalih. Kulo ikhlas. Saya kita melarat tak keimanan. Saya iki budu ben ngaji tak ulang. Ikhlas 10 tahun. Tapi setan ditergoda. Suatu saat setelah alumni, dia mungkin beda partai dengan saya. Beda kepentingan dengan saya. 10 tahun tak ulang, dibeliwannya aku. Kurang ajar. Itu berarti ikhlas 10 tahun yang sedang jalan. Ternyata bisa diralak dengan sekarang karena B sedekah juga gitu sampai di Quran latu betilu sedekah dikum bilmani nama kue 10 tahun rumah tayatin ikhlas saat tayatin pakai imangan pakai ibu tak sekolah ikhlas dan 10 tahun kamu beda partai beda kepentingan beda selera atau beda apa kue kemudian gak cocok tak rumah 10 tahun jadi kok wani aku kurang ajar. Ini bentuk-bentuk ibadah yang kemudian setan bisa memelesetkan orang menjadi bentuk syirik atau bentuk maksiat. Sebab itu Allah melatih kita setiap amalan solihan kudu mbok tasyakuri. Misalnya cara berpikir sampean, misalnya kasus kula, suatu saat kok rukin blender, wah saya iki suara kena dinget, partai ini bisa be partaiku, partaiku hitam, bisa partai ini nasionalis, mesti partai gue misalnya. Misalnya santri gue yang kusuk-kusuk. Sebab saya kira ambilnya partai Islam, partai non-Islam. Non-Islam artinya kafir. Orang nasionalis, tapi non-Islam biasanya apa? Harusnya kalau saya itu ahli Quran, cara berpikir saya, alhamdulillah aku zaman rukun, bek rukin kok urusanku ngaji. Jadi saya ini pas ora cocok, dia kebet. Pas rukun kok apik, pas ora cocok dia kebet. Untung pas rukun kok urusannya apik. Harus disyukuri. Piro-piro pas rukun urusan kong kali kong karena ya banyak pas rukun urusannya kong kali. Piro-piro hubunganku pas rukun urusan ngaji urusan apa kong kali. Nggak boleh kamu meneruskan tak ulang ngaji kok jebule ngono. Lah itu setan pinternya di situ. Sama berseso juga cara berpikir salah. Harusnya ibadah semua yang dia lakukan disyukuri. Dia nggak usah berhenti nak kalah ibadah. Lalu kalau nyuwun sih ngaji kalau tunggu lagi. Nah, sampai satu sisi fikir, rasa kepingin kaji. Karena berkompetisi dalam ibadah itu menjadikan tidak syukur. Kita belum larat, ya sabar. Kita belum diduit, ya kaji. Ya itu saja. Agama mengajarkan begitu. Ini kalau tenang, ya cerita dengan kapasitas ulama. Ada orang miskin rawuh ning Nabi, iri. Hadis sahih ini ada sanadnya hadis sahih. Kemudian orang miskin itu matur ya Rasulullah, dzahaba ahli dzur bil amwal. Yasumuna kama nasum. Wa yasul wa yusalluna kama nusalli. Wa yatasaddaquna bi fuduni napa amal. Ya Rasulullah, tek bejane tanggo kula niku. Dia sholat kata kita, dia poso kata kita. Tapi dua kelebihan sering sakit sedek. Lihat ini apa? Paham ya? Ini apa? Nabi orang kau jawab, ya wis, namun kita dengar nak suka sebutan. Jawabnya Nabi, apa perlu kamu saya tunjukkan satu amal? Di mana kalau kamu mengamalkan itu akan melebihi dia atau paling tidak sama dengan dia? Iya ya Rasulullah. Gih ya Rasul. Terus Nabi takane marahi Nabi malah lucu. Pertama yang disebut tentu inna fi kulli tasbihatin sedaqatan. Kowe maca tasbih ya wis sedaqah. Lucune menak Nabi dawakan wa kullu sulama minan nasi sedaqatan. Setiap roh, setiap inci dari badanmu, dari jasadmu, setiap inci dari tubuhmu, itu ya sudah merupakan sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah, wa nahyun 'anil munkar sedekah. Sampai Nabi nyebut sesuatu yang biologi. Wa fi buti ahadikum sedekah. Kowe ngumpuli bojomu ya sedekah. Sampai sahabat itu protes, ya Rasulullah, ayat di ahaduna sahwatahu wa huwa lahu ajrun. Mosok tiang nekali sahwat untuk kan? Jawab Nabi, alaisa lawadu ahafi haramin akana lahu wisrun. Umpama ini salah letak apa ora dosa. Naam ya Rasulullah. Ini penting kula aturaken terniki, karena kalau setan goda orang soleh, itu dimulai dari selera ibadah, karena orang soleh tidak punya selera maksiat. Misalnya kula marah, misalnya kula ngalim lah. Terus nak kula misalnya di selera ibadah, aku ngalim ora kelar kaji, ora ngalim ae iso ka. Iku ngalim kok kasut untuk aliran kondi. Itu bahaya berpikir begitu napa? Lho aku ngalim ora iso kaji, kurang ngalim kok iso. Itu bahaya berpikir gitu napa? Harusnya ada usah itu. Karena dia kaya maka harus beribadah haji. Aku ngalim, bacaku yang mulang. Dan juga nak di duit, lagi kena kita wajib. Jadi urusannya ya diwi-diwi, kono-kono soleh lewat kasih, tak soleh lewat liangnya. Beres. Dan Islam mengajarkan itu. Faham ya? Ini penting kalau aturakan. Karena sekarang itu banyak kesalahan yang dipaksakan. Saudara rogi cilik mulang santri limo, iri di santri ini 10. Aku kapan di santri? 10. Lepas nak mulang santri limo, itu ibadah. Ibadah nanti ini nak mulang santrinya sepuh drengki ya kok kemas ibadah paham ya drengki ya kok kemas apa mana mulai saiki sing kuwi dhewe nak ibadah suami stok ulang mbek bengak-bengok kuwi dhewe misale iki lho wong iki cilik mulang kita bengak-bengok lah muridnya 100 nang pantes apa nak kita gak ngamal sitok yang ngamal 100 yen apa paham ya sing kuwi dhewe. Karena ini penting, kok setan nak bodoh lewat nafsu ibadah. Nah dari sini ini ketika ada sinten Rabi Adawiyah was istighfaruna ya tajun apa? Karena istighfar rawan satu nafsi. Sementara tasbih tidak. Mulai mari ngaji iki latah. Latah betul, sesering mungkin baca tasbih. Wa subhanallahi bukrotam. Ya, kata sajaran-sajaran ini ulama subhanallah, bihamdihi, subhanallah, nawa, ilah. Bahkan tenggene riwayat Muslim, Nabi itu ngajari baca tasbih yang paling komplit. Ya, jadi Sayyidah Zainab itu sering wiridan, nak baca tentang masjid itu wiridan suwi. Dari Nabi benak, nak tuh wiridan suwi ku repot. Mungkin ini mau wedok urusannya ada. Kita tak wari wiridan, sing mbok waca ping papat terus ngalah-ngalahi wiridan sing suwi ku. Ya terus wiridan nakalan. Jadi Nabi ya duwe wiridan waca nakalan tapi akhirnya hebat. Yo niki kok dadi masalah oke niki ya, diwarai ya. Subhanallah fi hamdihi ada dal khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsihi wa mitada nabah kalimat. Subhanallah wa fi hamdihi ya Allah jenengan selalu suci. Ada dakol gigi kabeh jumlah makhluk jenengan teng alam raya niki kabeh maca tasbih teng ada dan Allah khalqi wa zinata arsihi lan maca tasbih juga sing dadi pepaese arsi jenengan iku biasane nek nggone nyingkat wiridan iku ulama mulai zaman Nabi Muhammad nganti saiki iku liwat wiridan yo nakalan tapi diterima Allah itu gale sampean wiridan sing tahlil-tahlil ngoten niku ora wiridan akalan. Misale, kula padha karo zakiro bakal falang dikrikal. Umodo tasbih pendak tahlil wae terus diringkes pokoke kula eling jenengan kula padha karo zakiro bakal falang dikrikal. Apa muni setiap saat kok bulete ra karo. Lha iku artine pokoke Gusti jenengan iku suci lan jenengan maca selawat nang Kanjeng Nabi kapan saja. Cek ana sing eling, cek sing lali sedang lali, gimana nopo? Ulama zakar kazakirun wa ghafla an dzikrikal. Itu memang wonten. Wonten wiridan-wiridan yang untuk ngringkes niku diringkes ada dakhal gigi. Nak tengene tak ada diringkes. Ulama zakar kazakirun wa ghafla an dzikrikal. Lah sing dadi masalah peke. Sing ulama sak donya akhire ra iso jawab dadi istilahul mazahib terus akal-akalan. Ini nak orang naik KUA, ini mesti rada tersinggung. Tapi ini mangku kompeti. Tolak bae, ini rumah nak tenang. Tolak bae, ini aku tolak sing wis ra iso rujuk kecuali bojone rabi mbek wong liya iku cara peke disebut tolak. Iku cara peke Syafi'i sing terkenal ing Indonesia sing dadi standar KUA. Niku mau cukup muni tolak tuki salasan. Kue tak tolak ping. Sakjane kan nakalan, wong tolak tuki, kue tak tolak ping telu dianggap dadi bari. Lah saiki diwalik. Kanjeng Nabi ngendikan, nak seiso sedina maca istighfar ping 100. Apa cukup misalnya kene astagfirullah wa atamarrah. Astagfirullah wa atamarrah. Artinya Nabi ngomong istighfar ping 100 kan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah sampai ping. Lah nak ngono ben dadi tolak baen kudune muni tolak tuki, tolak tuki, tolak ora kok muni tolak tuki. Salah. Wah, ruwet tak dibadi kok itu terus pekih dadi ruwet. Lho iki sampean penggale kan iki. Misale tolak tuki salasan. Kowe tak tabok ping telu, yo to sepisan kok muni ping telu. Diarani tabok ping telu yo nak yo to ping. Lati cara peke tolak tuki salah dan dia agak tolak nama. Makanya dari Imam Suyuti itu termasuk masalah peke yang bingung no ya anti. Tapi memang khasi ulama, khasi akademik menyalah yang antik-antik ini. Itu termasuk wong wiridan sedino sungi ragu kuat terus diwakili pokoknya ada gagal di moto selawat terus ragu kuat terus diri ke sekolah maja karokat berakhirun bahwa dikrikal jadi itu memang masalah-masalah unik sing jadi rahmatya Allah wong ra iso sempurna kok disempurnakno lewat jalan bin bin semoga bikin jenengan suci terus setiap saat jadi moto tak bebing satu karena ben ya Allah wa subhanallah setiap saat lho lu kaya jawa ngetes-ngetes lu sampe nak prof yaya ngalim nak melihat fa'alam anahu la ilaha illallah mesti ditambah fi kuliah al zaman setiap saat itu juga ini mau terlewat terus itu ngelak butuh makan, butuh pidato, butuh kaspo, kampanye, macam-macam jadi akhirnya mesti nanti kira gimana? Akhirnya fa'alam anahu la ilaha illallah fi kuliah al kadang fi ayi zaman ya maksudnya itu gue ngakali nak lewat setiap. Nah, tapi dia tidak usah moto setiap jadi lu ini tenang jadi ya ada yang ngomong itu ya jadi pengirahan maklumi mereka ada sanatin paham ya? Anak apa? Itu mereka zaman Nabi rasa ijah jenak sering wiridan terus kan keringkan nah mereka saya kan moto tasbih terus akhirnya ijah jenak moto tasbih waktu ini rantai terus kan keringkan Subhanallah wa bihamdi adada khalqi. Tapi sampean niki ora usah ngrikes biasa-biasa mawon. Wong kula mawon sing sibuk mboten kula ringkes. Kula niku sedina niku minimal itu kalau yang riwayatnya Zainab itu 4 kali. Kena wiridan kula niku maca surat Tabahan itu hampir sering. Mulai kula cilik nganti sakniki. Mbok kula lunga teng budi itu mesti maca surat Tabahan. Karena nggih kula bangga betul. Bangga betul. Artinya bangga itu tak anggap wiridan paling aman. Ora perlu istighfar, gak perlu prosedur, mesti bener ya. Jadi tak kenal daripada wiridan rawan salah, itu mesti apa? Mulanya tenggene ceritanya Nabi Yunus. Nabi Yunus itu dakwah ning kaume. kecewa minggat tanpa diperintah pengiran. Itu cara Nabi tidak salah, wong Nabi kok mutung tanpa diperintah. Tapi Nabi Yunus pinter. Bareng mutung ning gone lunga minggat, dia numpang perahu nelayan. Bareng numpang perahu kolang kaling, pokoke walhasil intine rumuse kudu bebane dikurang. Fasa hamapaka naminal mut hati diundi bolak balik dan kena dende. Walhasil sing kudu dibuat Nabi sinten barang dibuat dipangan iwak. Karena ini iwak dia pinter ra istighfar. Mulane kula yang masuk pengagum Nabi dia ora istighfar. Ning gone kok sing diceritakno falaula annahu kana minal mutab. Paham, jadi wong mesti apa? Subhanallah la ilaha illa anta. Lagi muni ini untuk minat. Tapi ini neng Quran yang diceritakan falau la anda buka dan minal musaf. Bukan tentang musafir minal musafir. Kalau saja dia saat di perut ikan tidak baca takbir, pasti tak biarkan begitu ya. Berhubung baca takbir tak selamat. Mana kalau kan urip ning zaman akhir rawan salah. Ya rawan macam-macam. Nah cara wong sing gedeng rawan perselingkuhan agama dan kekuasaan pun cara wong. Wong iki lagu penak komentar iki ya iki boleh dijadi perselingkuhan agama dan apa? Kekuasaan. Ngawur. Nah, cara sing politik dari kiai wae membela agama lewat kekuasaan. Jadi sing lakoni yo Nasruddin lewat apa? Kekuasaan. Lah nek kula nurawan resiko rek ning zaman akhir kula wingi dendung ing ngadisani di subhanallah. Anak-anak kulo tak jenak atas biannya tak jarang. Ben malaikat ben aja kalau ben bingung muslim tadi. Amat jarang kulo. Lu itu terinspirasi oleh Quran. Gue termasuk gue ten. Nabi Yunus saya Nabi salah. Gue jelas salah. Nabi kok mutung. Ya tangan-tangan pinter deh. Ini wiridan ini jalan pintas. Gue lagi wiridan yang aman deh. Kalau lah anda ruka anak-anak minal. Tapi. Terus kulo dua riwayat malih. Ono wong disiksa dan rokok. Ini tentang hadis. 10-an tahun ini roh. Tapi ini dari ya Hanan, ya Manan. Ini udah tahu, ya udah istighfar. Ya Hanan, ya Manan. Ya asik kan maksudnya. Ya menilai dari lewat suara ini tetap di sini. Malaikat kan tinggung, malaikat malik. Pikir, di sana roh kok bengok-bengok. Apa malah asik kan ini? Di luar malaikat, lu kayak gue roh kok, kok itu ini. Soalnya rokok-rokok, tapi udah tahu kecewa sampai pengirahan. Suara pengirahan udah terus dipuji, udah terus disanjung. Wong kok kecewa ben apa? Seneman keliru. Ya wong nek rokok lah kok kecewa ben pengiran to. Ya ana ya mana. Akhire pengiran tak apa ben. Aku ora wong sing ning foto Indra Bace wiridan iki mesti ku. Tok no, kan ti tok no. Kenapa kok tetep wiridan? Wiridan tetep ngarep salah to Gusti. Wiridan tetep sida kok. Ya wiridan iso aku kok. Eh wiridan ora ngarep salah, mesti to. Eh tapi nak jawab apa nak foto-foto bener ni suaraku lah dapat suaraku. Lain kalau yang zaman bapa kula almarhum. Nak wong Wahabi tu kan nak keting ziarah kubur. Wong NU seneng ziarah kubur dari bapa. Mari wong NU nak jawab tu ya salah. Seneng ane boleh dalil tentang halali ziarah kubur. Nak boleh dalil tu untuk maksud. Tiawai ziarah kubur tahu dilarang nabi. Kuntunah itu kum anziarotil berdilarang diulek no alam bagi Tuhan berdilarang di kan gak mungkin barang berdiulek no kok merucut jadi sunat maksud berharam menculok jadi sunat pantesnya berharam ya menculok jadi jawa maksud naik kelas kok berharam menculok jadi itu cara sosoknya ya kemenculok penuh berharam kok menculok jadi sunat. Umpo obat haram buat nafsu mantuwe, terima dan tidak. Atau bapak tahu kita kalau membahas, i, dengan dia ngalir kesenangan wiridan di kuburan, kesenangan dia rokok. Jadi apa kalau dia kubur? Aku mau selesai dari lombok. Ya kadang di masjid, kadang di kuburan, kadang di jalan. Apa cara aliran mau selesai dari wah karat ini masjid, berarti di jalan rawan, di terminal. Aku mau la ilaha illallah, kadang ning masjid, kadang ning dalan, kadang ning kuburan. Jadi apa aku ziarah kubur, mereka jawab. aku tak kenal, jadi orang. Bapak pulang murah. Mengani pulang murah, ambil duit tanah itu. Tak ada kita rembang, mesti kenangannya bapak murah. Gue senengannya dolanan kalian tiang-tiang abang. Iku lagi nih, bapak lu sudah jadi gede mau sepun, senengannya teng pasar marung. Cuma ini kamu deh. Lu warna ini rumah gue, terutama kalau lo pak. Orang ini tadi ya sih ada marung teng pandangan terbunyi. Ya sering digeratin pun kesulitan sampai ya. Marung sih kabar, pun harus baru kah? Sumpah kadang ya kon bayar, kadang orang bayar tetap marung boleh. Ini gue berani aja loh. Aku cerita waktu dia kubur. Aku mau cerita ini. Cuma kadang di masjid, kadang di dalam, kadang di terminal, kadang apa? Ini guru. Apa kowe wani marah? Jadi lain-lain itu wah itu kudu diwaca nih gini masjid. Wani jadi aturan Islam. Ya tidak apa-apa Pak Kiai. Jadi lu baik terus. Jadi ya baik terus. Jadi bukan. Cuma kadang mata aku nih di kuburan. Jadi enak. Ngadung lu kan enak. Lungke salah ini dia ya. Nah tapi salahnya berarti masalahnya kue nak ninggoni jarak kubur bolak balik sing rawan salah kalbur utang emake kepingin jadi caleg jadi boleh kubur anda bolak balik sing mari salah naik terkait kalbur. Lah naik ulang tahun kuburan jowo bok moro rodo moro kagau nak penuh kalbur nasi ya tak. Bolak balik kan bersih kalbur nasi potensinya apa? Jadi saya bawa ujar aku. Aku mau jalan jalan itu. Wah, gelap aku jalan pas minggu bulan. Kita kerja mau jalan. Ya, itu malam kadang di masjid, kadang di terminal, kadang di dalam, kadang ni. Meneng. Yo, jangan kan terus jumpa di sana. Jadi saya bawa ujar aku. Aku mau jalan jalan. Okey, bawa. Mengenai keluarga nanti, yang era saya keluarga nanti mengalami. Saya itu pernah ketemu orang yang cara berpikir Wahabi. Dia menyoal tahlil. Saya sendiri termasuk modern ini masalah tahlil. Artinya modern ini. Mayit itu nak teraya apa yang bis warga tambah ditahlili, nak teraya elek ya sakit yang tahlilan kesel. Kesel. Artinya saya berpikir juga praktis. Cuma masalah, ini kan lebih kalau saya ketemu ini. Pak Bara, apa betul itu ada hadisnya? Hadis tentang tahlilan hitung dinani. Ya tahu ini. Nabi itu ada jenis jurkam, ada jenis mubalek. Jadi orang kabel berkara dikomentari. Kok Nabi jenisnya kecang? Kemar. Jadi itu yang aku ya tak tahu sampai yang untuk numpak bunda Astrea wala hadisnya. Paham ya? Mbak sampean makan yang KFC apa ada hadisnya. Ber, kafe perkara tak kau nak hadis je, ngaji jalalan nak hadis je tau orang. Orang nak awak hadis je, mungkin jalalan zaman Imam Syuuti, kaji Nabi sedurungi Imam Zinan. Tapi ada panduan umum dalam Islam, yaitu dalam Islam ada panduan man dzakaroni fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Ini hadis sahih. Wa man dzakartuhu fi malain dzakartuhu fi malain khairin. Wong sing eling aku ini hadis kursi. Wong sing eling aku ning atine, aku yo eling ning atiku. Ngendikane Allah nang hadis kursi. Tapi nak eling di depan umum, aku yo ngeling-eling wong iku di depan. Dadi aku bae wong wiridan tahlilan anggap bae wiridan eling pangeran masal. Dadi nak pas dhewean eling pangeran pribadi, nak ambe wong akeh eling pangeran masal. Salah mbok istilahno pitung dina matang kula dina sehingga mlebu bid'ah. Mereka cara pandang menghitung dina ni bid'ah, matang pulau dina ni bid'ah. Lalu, okey lah, saya sepakat itu. Hitung dina bid'ah, matang pulau dina bid'ah, satu dan. Tapi kue iso, bid'ah no kalimah ke-iga. Kue iso, bid'ah no kalimah. Sing dilantun no bareng. Ya iso, Pak Balai, ya. Kalimah ke-iga tetap lolos. Umum orang lolos, itu nafsu ini. Misalnya nafsu ini saya berbeda. Ben bujuku dicek salalang, jadi stasi wakna santri binti sepura. Lalu itu yang khadun. Mereka order, paham ya? Mungkin aku ngotot kan? Order, paham order rawan khadun. Dan atau ala yang pengenang baik secara pribadi maupun ngajak orang lain secara masal pasti apa? Itu yang disebut Quran. Antaku mulillahi matna wa furoda summa tatapak. Bahwa untuk menghadap Allah itu boleh sendiri-sendiri. Boleh berkelompok. Mengendikane Kanjeng Nabi ngoten, wa inna buha yubari bihi malaikatan. Dan Allah itu berbangga-bangga kepada malaikat saat roh kaulan Allah dikir bareng-bareng. Di misalnya ngeten nih. Kula ngeten iki pas ngaji, eling pangeran ning ngarepe wong 50. Niku Allah nyebut kula ning ngarepe malaikat minimal 50. Dan Allah bangga sekali. Malaikat sekolah jenengan ngeten iki, ngendikane Kanjeng Nabi, ada masalah-masalah di mana ganjarane manusia kados kula angkatane jenengan lebih tinggi dibanding sahabat. Tapi ya ini jangan salah paham. Apa itu ya Rasulullah? Yaitu zikrullah wa mahabbatur rasul. Ingat Allah dan mahabbatur. Kenapa demikian? Ini ceritanya ya. Jadi bareng Allah kagum. Misalnya Allah dua Allah sampai wali ning dunia sing wiridan sampai ngeten iki jaman. Kan janggal malah. Gusti, jenengan ngelem rukin sofa kok berlebihan, bicara jelas saya jenengan ngelem kok napa? Jadi apa dari ana? Mergo rukin eling aku, musofa eling. Ana male ning jenengan kula wis eling. Wong kula parek jeneng. Jadi apa ana? Aku eling aku buang kene ning ngarepku ora eling. Iku ora aku. Dia itu orang karp, tapi tetap ni aneh aja sih. Mula Allah tu kau, abe iman itu curu-curu kita kita tu kau. Orang karp itu ngelakon. Mula ni mesti ini setan yang Allah rapati kita empo. Wajar aja setan mesti Allah, ini Rasulullah orang rokok roh Allah. Tapi nak mesti ini kita ni Allah gak wajar, orang rokok bet. Lha kok awak karo pengerane karo aneh. Wong ora roh kok wedi. Mulane malaikat iku imane malaikat iku dhuure iman manusa. Di iman kula nek nang malaikat iku cara Allah dhuure iman kula. Mergo imane malaikat gak aneh buangku nek roh gak iman. Fahim buangku nek roh gak. Mulane ketika malaikat janggal ya Allah, kenapa engkau begitu bangga sama hamba-hambamu di bumi yang ingat engkau? Padahal mereka manusia yang sering dosa, sering salah. Jadi maka Allah hal ro'auni. Jadi sebagai hadis semua hal. Apa mereka melihat saya? Jadi mereka lah ya Rasulullah. Ya lah ya Allah, tidak melihat engkau. Nah ya mulanya tidak wajar. Aku ingin aku, itu wajar. Mereka parek aku. Mereka tidak roh aku. Ingin? Begitu juga menyangkut sahabat. Sahabat itu lebih afdol ketimbang kita jelas. Jihadnya lebih dari kita jelas. Suarganya tak dure kita jelas itu musmaklah. Tapi ada hal-hal di mana kita lebih unggul daripada sahabat. Ini ketika kita iman di Nabi Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti juga gitu. Kenapa ya Rasulullah engkau begitu memuji para orang-orang yang iman di kemudian hari? Kejawab Nabi Abu Bakar, kau iman di aku, roh aku, yo menangi aku. Lah wong-wong yo ora roh aku, tapi napa? Iman. Sehingga Nabi kagum, wong-wong gak roh aku tapi napa? Lah sampean bangga, ya kali-kali bangga. Ya Allah, dengan segala ketidaktahuan kita, dengan segala ketidakjelasan kita, boleh pula luwe am. Paham ya? Dan kita kan ora roh ya keunggulan, paham ya? Ora roh napa? Niku makate kuti bentar. Sampai Allah tak pertanyaan Allah, saat ini mbakku malaikat tak kok nak kepengin apa? Mereka ingin surga ya Rasulullah. Ya Allah, hal ro'aw al jannah apa mereka melihat surga? Lah ya Allah, luhi mana tambah mana? Raro swargo ya mana? Wah di apa ya malaikat? Kata mereka takut neraka. Apa mereka pernah melihat neraka? Tidak ya Allah, luhi mana tambah mana? Raro kok nopo? Ini tenang hati tuh. Mengenai bangga, woi ngaji pulau anakmu bangga syukur, woi. Lu tenang, pulau ajaran pulau macam macam. Lu jelas ayatnya sorry, jelas sorry sah ayatnya sorry. Fattaku wa ala alaikum tasbur. Jadi Quran kuan, uang kontak wal benito jadi syukur. Fattaku wa ala alaikum apa? Jadi kau isi baca daerah syukur rugi, kan kau nak ibadah beda. Gusti malaikat wedi jenengan buang kune ning ngarepe rawet kula adoh wedi berarti kan keren Gusti. Mau adoh kok napa? Wedi ngarepe guru kan biasa. Sik jarak jauh kok wedi murid taat. Kok jarak jauh kok tenan kok? Bagus. Enggak apa-apa, GR itu enggak apa-apa, ada panasnya. GR lalu ono to. Kan. Bukan keluar terbakar ini. Wa ma ya tawakkal 'ala Allah fa innahu hadisul hakim. Walau taruh paman yang ada sirah ya Muhammad ya Muhammad ityatawafah yang dalam nalikannya matanya bilya iwata ityatawafah ityatawafah alladina kafaru yang piro-piro wang kafir sopa al-malaikatu malaikat yadribuna halai bodoh mukuli sopa malaikat halu buju hagum yang piro-piro wajah-wajah alladina kafaru adbaru dan dubur-duburi alladina kafaru dimakomi aklan piro-piro martir palu toro palu toro kok muntur kan martir palu duduk pukul min hadithin sangin wasi waya kurungan bodoh mendikar sama malaikat lagu maring kufar hukum jikono sirakabe ajab al-khari dan siksa sing hukum ayin naro tegesin roko wajah gulau tejabi lau laro ayat kini ngali siro amron yang berkoro adiman ingkang mirbo na ingkang agung dari kata adik te mengkono-mengkono nyiksa rugima sebab berkoro kodamat kamu sendisi nopo aisyikum biro-biro tangan-tangan sirakabe abara nembong na sopa Allah dihaklan aisy duna wiriha waraka salianya aisy dan itu sebab tangan-tangan mereka padahal kan perilaku kadang gak nganggu tangan, nganggu sikil, nganggu macam-macam li anak aksara afali korona saat temennya ada lagi penggawian itu jawaliku dan lakoni apa afal biha kelawan aidiku wana wuhalam saat temennya Allah itu laisa urana sopa Allah iku bizul lamin kelandat sing dolin ebisi zulmin diketik kelandat sing tau dolin lil abisi marim biro-biro kabur Allah itu bakal dolin. Sebab itu fayu adi baru mengkora bakal nisah sopa Allah mengibat diwiri dan bin kelawan tanpa disuruh. Wa'alamidah, wa'alamidah.